dalam lafaz hadis yang telah kita pelajari, yaitu kata Rasul, sesungguhnya dalam tubuh ini ada segumpal daging. Tidak salahat yang mana jika daging tersebut, jika gumpalan tersebut salah menjadi baik, maka salahal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh, seluruh jasad itu akan ikut menjadi baik pula. Demikian sebaliknya, idza fasadat, jika gumpalan tersebut rusak, maka fasadal jasadu kulluh, otomatis jasad, organ, anggota tubuh yang lain juga ikut rusak sebagaimana hatinya. Oleh karena itu, yang mengatur baik dan rusaknya hati, baik dan rusaknya al-jawarih, baik dan rusaknya anggota tubuh, itu yang mengatur adalah al-qalb. Yang mengatur adalah al-qalb. Qala wa yatafarra'u 'ala hadhihi al-fa'idah. Dan dari sini terdapat beberapa cabang fa'idah. Beberapa cabang fa'idah yang bisa kita ambil dari lafaz Rasul, lafaz hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah. Yaitu annahu yajibu al-inayatu bil qalbi akthar min al-inayati bi'amali al-jawarih. Yaitu bahwa wajib seseorang untuk lebih memperhatikan keadaan al-qalb, memperhatikan keadaan hatinya, akthar min al-inayah bi'amali al-jawarih, lebih serius dia memperhatikan permasalahan hatinya daripada memperhatikan tentang permasalahan organ tubuh yang lainnya. Kenapa? Li'anna al-qalba 'alaihi madarul 'amal. Karena hati itu adalah pengatur seluruh amalan. Wal qalbu huwa alladhi yumtahanu 'alaihi al-insanu yaumal qiyamah. Dan hati itu pula dia yang akan ditanya dan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi setiap manusia di hari kiamat nanti. Inilah al-qalb. Al-qalb yaitu arti yang tepatnya adalah jantung, yang mana dia mengatur seluruh organ tubuh yang lainnya. Jika al-qalb tersebut baik, maka otomatis dia akan mengatur semuanya, menjadi baik pula seluruh organ anggota tubuh yang lainnya. Perbuatan amalan dia akan tampak, akan menjadi baik sebagaimana hatinya. Maka di sini terdapat faedah bahwa hati itu perkaranya lebih penting untuk kita perhatikan sebelum segala sesuatu yang lain. Jika hati itu sudah rusak, maka ini susah untuk diperbaiki. Sangat sulit untuk diperbaiki jika hati itu sudah menjadi rusak dan sudah menjadi keras. Na'udzubillah. Dan juga hati itu, kata Syekh, dia yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat, disebabkan dia yang mengatur seluruh amalan manusia, dialah yang mengaturnya. Kama qala Allah Ta'ala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur fahussila ma fis sudur. Tidakkah mereka mengetahui jika mereka dibangkitkan dari kubur mereka, wahussila ma fis sudur, kemudian dilahirkan apa yang ada, wahussil, ditampakkan, dikeluarkan apa yang ada dalam hati-hati mereka. Yaitu di hari kiamat, apa yang tersembunyi dalam hati kita, semua itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر إنه على رجعه لقادر. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berkuasa untuk mengembalikan yang hidup itu sudah mati. Allah berkuasa untuk mengembalikan yang sudah mati, Allah hidupkan kembali. Yauma tubla sarair, yaitu pada hari dinampakkannya segala rahasia. Segala rahasia yang ada dalam hati kita itu ditampakkan nanti di hari kiamat nanti. Maka oleh karena itu, al-qalb merupakan perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim. Fatahhir qalbaka minasyirki wal bid'ah, maka hendaknya engkau menyucikan, mensucikan hatimu dari perbuatan syirik, dari amalan-amalan syirik, keyakinan-keyakinan syirik, wal bid'ah, dan juga mensucikannya dari perkara-perkara bid'ah, wal haqd 'alal muslimin. Demikian pula rasa dengki, rasa hasad terhadap sesama kaum muslimin, wal baghdha. Bersihkanlah hati kita, bersihkanlah hati Anda semuanya dari perkara al-hasad, al-haqd, dan juga perkara al-baghdha di antara sesama muslimin. Wa ghairi dzalika min al-akhlaqi aw al-aqaidi al-munafiyati lis-syari'ah. Dan selainnya dari akhlak-akhlak dan akidah-akidah yang menyelisihi syariat Islam. Fa innal qalba huwal asl. Dikarenakan al-qalb itu merupakan inti sari atau asal dari seluruh amalan kita. Yang menggerakkan perbuatan kita semuanya itu adalah hati. Inilah faedah yang ke-12 yang bisa kita ambil dari hadis Nu'man. Kemudian ats-tsalits asyar, faedah yang berikutnya. Qala fil hadithi raddun 'ala al-'usati alladhina idza nahaw 'anil ma'siyati qalu at-taqwa hahuna. Dalam hadis ini terdapat faedah pula, yaitu bantahan terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan jika mereka ditegur dari kemaksiatannya tersebut. Mereka menjawab bahwa takwa itu letaknya di hati. Wa daraba ahaduhum ala sadrihi, sampai salah seorang di antara mereka memukul dadanya bahwa takwa itu ada di hati, tidak ada kaitannya dengan perbuatan saya. Intinya takwa, intinya kita bertakwa. Kita maksiat tidak masalah, yang penting kita beriman, kita punya takwa. Maka hadis ini membantah keyakinan yang seperti ini, membantah syubhat yang seperti ini. Dia bermaksiat, kemudian jika dia ditegur, dia tidak mau menahan kemaksiatan yang dia lakukan tersebut. Malah dia berhujjah bahwa tidak ada kaitannya dengan hati saya. Hati itu di dalam hati, al-qalb, di dada. Intinya kita bertakwa, sudah selesai. Tidak ada kaitannya dengan amalan yang saya lakukan. Intinya saya masih beriman dan memiliki takwa, maka di sini sudah cukup. Fastadalla bihaqqin ala batilin. Maka orang yang seperti ini, dia menjadikan perkara yang hak sebagai dalil dengan tujuan batil, dengan tujuan yang batil. Betul bahwa at-taqwa letaknya di dalam hati, tetapi tujuan dia dalam mengatakan ucapan yang seperti itu adalah tujuannya salah, tujuannya batil. لأن الذي قال التقوى هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه في الحديث إذا اتقى ما هنا اتقت الجوارح. Benar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa at-taqwa hahuna, bahwa takwa itu letaknya di dalam hati. Akan tapi makna hadis ini adalah jika yang ada dalam hati itu bertakwa, maka tentu seluruh anggota tubuh yang lain itu juga bertakwa. Seluruh organ tubuh yang lainnya juga bertakwa mengikuti hatinya. Lakin hadza yaqulu at-taqwa hahuna ya'ni annahu sayasillah wat-taqwa takunu bifil qalb. Akan tapi orang ini dia mengatakan bahwa takwa itu ada dalam hati, dia berhujjah dengan menggunakan takwa itu ada di hati saya, tidak ada pengaruhnya dengan kemaksiatan saya, maka dia akan terus melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan dia mengatakan bahwa takwa itu letaknya di hati. Maka ini merupakan hujjah yang lemah dan batil. Hujjah yang sangat lemah. Qala wal jawabu an hadha at-tashbih wa at-talbis sahlun jiddan. Dan jawaban terhadap kesamaran dan talbis yang seperti ini sangat mudah. Kata Syekh, "Law salaha ma hahuna, salaha ma hahunak." Jika ada orang yang mengatakan seperti tadi, maka jawab saja, lau salaha ma hahuna, jika hatimu itu memang bagus dan baik, maka salaha ma hahunak, maka tentu anggota tubuh yang lainnya juga akan menjadi baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza salahat salaha al-jasad kulluh wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh. Jika hati itu baik, maka seluruhnya akan menjadi baik, seluruh jasad yang lainnya akan menjadi baik. Demikian pula sebaliknya, jika al-qalb itu sudah rusak, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga akan rusak. Kemudian Ar-Rabi Ashar, faedah yang selanjutnya, faedah yang ke-14. Yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, anna tadbira af'alil insani a'idun ilal qalbi. Bahwa yang mengatur af'alil insan, amalan manusia, a'idun ilal qalb, kembali kepada hati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kemudian Syekh di sini akan menjelaskan suatu permasalahan penting. Qala wa hal fi hadza dalilun ala anna al-aqla fil qalb? Apakah dari hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa akal itu di dalam hati? Jawabannya, na'am. Jawabannya, tentu. Bahwa akal letaknya adalah di al-qalb, di dalam hati. Berdasarkan hadis ini, fihi isyarah ila anna al-aqla fil qalbi wa anna al-mudabbira wal qalb wal Qur'anu syahidun bihadha. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa akal itu letaknya di al-qalb, dan yang bisa mengatur dan memahami segala sesuatu itu adalah al-qalb. Dalilnya adalah banyak dari hadis-hadis Rasul, demikian pula dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi akal itu tempat berpikir, tempat menghafal, tempat seseorang untuk bisa memikir dan seterusnya, itu berada di hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi intinya yaitu al-qalb, hati, atau al-aql fil qalb, bahwa akal itu letaknya di hati, yakni yang ada di dalam dada. Dan akal itu dialah yang bisa memahami dan bisa berpikir, dan yang menunjukkan bahwa yang namanya akal itu berada di dalam hati. Sangatlah banyak di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, dalam surat Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru, tidakkah mereka itu berjalan di muka bumi, fatakuna lahum qulubun, kemudian mereka mempunyai qulub, mempunyai hati, ya'qiluna biha, yang bisa memahami dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hati yang bisa memahami dengannya, au adhanun yasma'una biha, mempunyai adhan, pendengaran telinga yang bisa mendengar dengannya. Fa innaha la ta'mal absar, akan tetapi mereka itu tidaklah buta matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada mereka. Dan juga dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwa al-aql fil qalb, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa laqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah siapkan di jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia, yang mana mereka itu lahum qulub, mereka memiliki qulub, hati, la yafqahuna biha, tidak bisa memahami dengan hatinya. Maka pemahaman tidak terjadi dengan pemahaman itu berada di apa? Hati. Al-fahm la yakunu illa bil aql. Al-fahm la yakunu illa bil aql. Pemahaman itu tidak terjadi kecuali dengan akal, dan akal itu tempatnya di hati. Dan juga dalam ayat yang tadi Allah mengatakan walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah tidak mengatakan walakin ta'mal admighah, akan tapi yang buta adalah otak mereka. Yang buta adalah otak mereka yang ada di kepala mereka. Tidak demikian, tapi Allah mengatakan yang buta itu adalah hati yang ada di dada mereka. Jadi intinya akal itu berada di dalam hati. Inilah yang harus diyakini oleh setiap muslim, bahwa yang namanya akal itu berada di hati. Dan juga dalam ayat Allah yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungi Al-Qur'an? Apakah dalam hati mereka itu terkunci? Apakah hati-hati mereka itu terkunci? Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang namanya hati itulah tempat untuk memahami dan berpikir. Jadi inilah pendapat yang sahih, bahwa yang namanya akal itu tempatnya di dalam hati, tempatnya di dalam hati. Dan ada pun dalil dari sunnah, yaitu hadis yang kita baca ini, idza salahat salahal ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh. Oleh karena itu kata Syekh Al-Utsaimin pada kitab Riyadhus Salihin, beliau mengatakan ketika membahas tentang hadis ini, innal wajib alaina iza adhalika an natraha kulla qawlin yukhalifu kitab Allahi wa sunnatih. Yang wajib bagi kita adalah untuk membuang jauh-jauh seluruh ucapan yang menyelisih kitab Allah dan sunnahnya. Fahadhil adillatu wadihatun jiddan yadullu ala anna al-aqla fil qalb. Dan dalil-dalil ini sangat jelas sekali yang menunjukkan bahwa akal itu letaknya di dalam hati. Walakin ad-dimagh mahallut tasawwur. Terus apa hubungannya dengan ad-dimagh? Apa hubungannya dengan otak? Ad-dimagh, otak, itu adalah tempat untuk at-tasawwur, untuk penggambaran saja. Tetapi al-muharrik, walakin al-muharrik huwa al-aql. Yang menggerakkan dan yang mengatur itu adalah akalnya. Yang memerintah dan melarang itu adalah akal. Akal yang ada di dalam hati. Inilah perbedaan antara al-akal dan ad-dimagh. Akal itu letaknya di hati. Adapun otak itu bukan tempat akal. Otak itu adalah tempat tasawur, penggambaran saja. Tetapi akal yang intinya dia bisa memahami dan bisa berpikir itu letaknya di dalam hati. Itu menunjukkan banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan hal tersebut. Maka inilah yang wajib kita imani. Walaupun di sana banyak mengatakan bahwa akal itu terletak di kepala, tetapi dibantah dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak boleh kita mengikuti ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, sekalipun dia adalah orang yang pandai, seorang dokter, seorang ahli dalam bidang kesehatan dan seterusnya. Akan tapi karena ini menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka yang wajib adalah kata Syekh Al-Utsaimin untuk dibuang jauh-jauh ucapan tersebut dan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah faedah yang ke-14, faedah yang terakhir dari hadis yang ke-6, yaitu terkait al-halal bayyin wal-haram bayyin. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit tanbih, yaitu hendaknya kita semua untuk memperhatikan anak-anak kita, memperhatikan anak-anak kita, mendidik mereka dengan tarbiyah as-salihah, karena kita sekarang hidup di zaman yang penuh syubhat, penuh syahwat, banyak kerusakan, banyak syar, banyak wasilah, jalan yang menuju, yang memudahkan kita untuk kejelekan, sangatlah banyak. Maka hendaknya kita untuk memperhatikan anak-anak kita. Hak seorang anak, hak anak terhadap ayahnya itu lebih dikedepankan daripada hak anak terhadap orang tuanya. Kebanyakan manusia menganggap bahwa seorang anak itu memiliki hak yang besar atas orang tuanya, menganggap bahwa anak itu dia memiliki hak yang besar terhadap orang tuanya, tetapi dia tidak peduli bahwa hak dia itu lebih utama dan lebih didahulukan daripada hak anak terhadap orang tua. Mafhum? Bagaimana anak itu akan menjadi anak yang soleh jika dia tidak kita tunaikan hak-hak mereka ketika mereka masih kecil? Jika kita tidak mentarbiah mereka ketika mereka masih kecil, maka mereka akan menjadi besar dan tidak peduli dengan ayahnya, tidak menjadi anak yang soleh. Maka haqqul walid ala waladihi sabiqun min haqqil waladi ala walidih. Kata ulama, haqqul walid, kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam nasihat beliau masalah tarbiyatul aulad, beliau mengatakan bahwa haqqul walidi ala waladihi sabiqun, bahwa hak seorang anak terhadap ayahnya itu, haqqul walid, hak seorang ayah terhadap anaknya itu lebih didahulukan daripada hak seorang anak terhadap ayahnya. Apa hak tersebut? Yaitu dengan mentarbiyah mereka dengan tarbiyah as-salihah, mendidik mereka sejak kecil dengan didikan yang saleh. Tidak sebaliknya, bahwa mereka membiarkan anaknya tidak mendidik mereka dengan tarbiyah yang saleh, kemudian dia mengharapkan anaknya itu bisa berbuat baik, bisa berbakti kepadanya, padahal dia tidak pernah menunaikan hak-hak si anak tersebut dari kecil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk mendoakan ayahnya dalam doa waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya rabbirhamhuma, wahai Rabbku, rahmatilah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menjelaskan, kaifa idza lam yurabbihu wa saghir fa hal yarju minhu albir, bagaimana jika anak itu tidak dididik dari kecil, maka ini orang tua yang seperti ini tidak masuk dalam ayat dalam doa si anak tadi. Anak berdoa, wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Orang tua yang sayang terhadap anaknya itu yang mentarbiyah mereka, mendidik mereka ketika mereka kecil. Inilah hak seorang anak terhadap ayahnya. Maka orang tua yang tidak bisa mentarbiyah, mendidik anaknya dari kecil, bagaimana mungkin dia masuk dalam doa anak tadi? Anak tadi berdoa, sayangilah kedua orang tua saya, padahal orang tuanya tidak pernah menyayangi dia, bahkan menjadikan sebab, bahkan orang tuanya merupakan sebab untuk anak itu menjadi jelek. Maka ini sangat tidak masuk dalam doa anak tadi. Demikianlah ikhwani fillah, maka sebab rusak dan baiknya anak itu tergantung dengan orang tuanya, tergantung dengan didikan al-ab, al-aba, ayah dan ibunya. Oleh karena itu ikhwani fillah, hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak kita, karena anak-anak itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula yang perlu diingatkan ikhwani fillah, yaitu terkait ketika kita melakukan salat, ingat diperhatikan anak-anak kita yang masuk ke masjid, yang sholat bersama kita. Jangan sampai kita sholat di depan, kemudian anak kita ditinggal di belakang, main-main mengganggu orang sholat. Ini dosa, mengganggu orang sholat. Dan bahkan ini bisa memudaratkan kita, mencoreng dakwah kita. Maka hendaknya seorang ayah memperhatikan, jangan sampai dia biarkan anaknya keluyuran. Jika dia tidak mampu untuk mengajak anaknya di saf di sebelah dia, maka hendaknya dia untuk sering menasihati anaknya tersebut, ditegur jika mendapat laporan bahwa anaknya mainan. Hendaknya ada ta'awun di antara sama kita untuk memperhatikan permasalahan yang seperti ini, dan insyaallah subhanahu wa taala anak-anak yang masih sering main-main ketika salat insyaallah nanti akan diberi iqab, akan diberi iqab agar mereka betul bisa menghormati salat dan agar mereka terdidik dengan didikan yang saleh. Demikian hendaknya seorang tua untuk memperhatikan anak-anaknya masing-masing. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.